Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halun lakum wa ta'amukum halun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihina wala muttakhizi akhdan. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengkawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kufur sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka terhapuslah amalannya, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ustaz Perdana, ya. Yang dimaksud ahli kitab ini apalah pada ayat 5 ini, Ustaz Perdana? Iya, sebenarnya yang dimaksud dengan ahli kitab ini adalah orang-orang yang beragama dengan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Iya, karena ini adalah semua agama yang agama samawi begitu. Jadi khusus untuk pemahaman ahli kitab di sini adalah siapa saja yang beragama dengan ketiga agama ini, maka boleh, ya, bagi umat Islam secara khusus boleh memakan sembelihan mereka tanpa harus apakah ini disebutkan nama Allah atau tidak. Karena memang pada dasarnya orang Kristen mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Begitu juga dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah yang ada saat ini, Ustaz, ya. Iya, yang bukan ada berarti saat, yang sudah pada masa dahulu. Bukan, ya. Tapi khusus untuk masalah perkawinan, yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang yang ada ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kerasulannya. Jadi berbeda. Memang sedikit berbeda. Karena disesuaikan dengan konteks pembicaraan begitu. Oh, jadi prinsipnya Yahudi kitabiah atau wanita Yahudi dan wanita Nasrani sekarang, menurut pemahaman Pak Ustadz atau mungkin yang Ustadz baca dari Ustadz Sarawi, Syekh Sarawi ini dan juga Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi, untuk mereka sekarang umat Islam, lelaki muslim tidak boleh menikahi mereka. Tidak ada istilah pernikahan kitabiah. Beda agama, beda agama itu tidak dikenal lagi di dalam Islam. Beda agama oke lah, tapi kitabiah juga tidak. Sama saja. Jadi kemudian kalau kita lihat ini al-yawma uhillalakumut thayyibat. Kenapa kok harus ada pengulangan ini, Ustaz Fajrul? Pada ayat keempat, yas'alunaka maza uhillalakum kul uhillalakumut thayyibat. Sekarang di sini al-yawma uhillalakumut thayyibat. Ada dua kali stressing betapa pentingnya makanan halal bagi agama Islam ini. Menurut Ustaz Fajrul gimana? Terjadinya pengulangan ini Allah ingin menegaskan kembali. Menegaskan kembali memang betul-betul begitu pentingnya. Sama seperti kita kalau mengatakan sesuatu kepada kawan atau kepada bawahan kita atau kepada orang yang ingin kita suruh, kalau itu kata-kata kita sudah kita sering kita ulangi, itu betapa pentingnya. Apalagi Allah yang berfirman menyampaikan firman-Nya ini kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Begitu hebatnya Allah menekankan bahwasanya kita harus betul-betul memilih makanan itu yang sudah dihalalkan Allah bagi kita semuanya. Maka tidak ada pilihan lain, kira-kira begitu. Tidak, istilahnya tidak bisa diakal-akali, istilahnya begitu. Memang ini perintah ini kalau kita memandang apa perintah Allah ini sebagai ibadah mahdhah, maka kita tidak ada tawar menawar. Artinya yang sudah disaran, yang dijelaskan Allah, dijelaskan Rasulnya, kita ikuti tanpa harus kita menawar-nawarkan lagi. Iya. Sama seperti orang menawarkan begini, Ustaz. Babi di tempat kami, orang-orang negara maju mengatakan begini, babi tempat kami kan bersih, nggak seperti tempat-tempat yang lain. Iya. Tempatnya kami sediakan, kami bersihkan, kami, maka itu kan sudah tidak, iya, tidak di kasur lagi babinya, tidur ya? Di kasur lagi. Artinya ini dijaga dan dirawat betul katanya. Itu makanya babi yang dilarang itu karena kotor, karena ini, karena itu katanya. Maka ini tidak bisa, karena kalau kita memandang ini sebagai ibadah mahdhah, kita harus ikuti. Mahdhah itu artinya tauqif, artinya perintah dari Allah yang betul-betul yang sudah dijelaskan itu kita laksanakan. Itulah namanya ibadah mahdhah. Begitu, San. Jadi kalau kita melihat di sini al-yauma uhilla lakum at-thayyibat sebagai pengulangan, karena memang pentingnya kehalalan itu tadi. Kalau saya melihat, halal itu bukan saja sebelumnya ditinjau halal dari fisiknya. 10 macam hewan, dan diantara yang 10 macam itu ada fisiknya, ada juga caranya. Kalau cara penyembelihan atau tidak disembelih, atau dengan dicekik, atau dengan dibanting, itu juga menjadi, walaupun ayam, tapi kalau cara mematikan dengan cara dibanting, itu juga menjadi tidak halal. Atau juga dari uang yang dipakai untuk membeli ayam itu juga, kalau uangnya tidak halal, mungkin seperti hasil curian atau hasil dari menzalimi orang lain, korupsi, suap, itu juga menjadi tidak halal, Ustaz Mardana, ya. Iya. Jadi termasuk al-yauma uhilla lakum at-thayyibat, halal itu tadi berbagai dimensi. Iya. Sehingga menimbulkan suatu yang thayyib bagi jiwa dan menyehatkannya. Kemudian kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengkaji di sini makanan ahli kitab begitu penting untuk dinyatakan, atau sembelihan ahli kitab menjadi sangat penting untuk dikatakan sebagai makanan yang halal? Toh banyak umat Islam, sembelihan mereka saja saya rasa sudah cukup tanpa harus melibatkan ahli kitab. Tapi kenapa kok Allah dengan jelas mengatakan sembelihan ahli kitab itu halal untuk kita makan, dan sebaliknya kita pun halal untuk memakan sembelihan mereka? Sembelihan mereka, sembelihan kita pun halal mereka makan, ya. Sebetulnya kan ada kajiannya, Ustaz. Setelah kita mendengarkan tadi dari beberapa narasumber kita di studio ini menjelaskan bahwasanya ahli kitab itu juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kenapa Allah menghalalkan makanan untuk ahli kitab ini, karena mereka juga ketika penyembelihan itu melakukan tazkiyahnya, itu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak menyebutkan dalam hal ini, karena yakin betul apa yang dia ajarkan oleh Allah itu melalui disampaikan oleh nabi-nabi itu, mereka itu sangat tahu persis ajaran mereka itu, ajaran rasul-rasul tersebut. Artinya membenarkan ajaran yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu sesuai dengan kaumnya masing-masing. Jadi kalau misalnya LP Pom Medan ada seorang Nasrani membuka penyembelihan hewan dan dia minta label halal, berarti LP Pom tidak ada hak untuk mengatakan ini tidak halal, begitu, Ustaz. Iya, benar sekali. Karena memang pada dasarnya secara ayat ini sudah jelas wata'amul lazina utul kitaba hilulakum wata'amukum hilulahum, dan sebenarnya tidak perlu dikasih label halal kalau mereka memang yang mengini, karena mereka yang menyembelih. Sama seperti di tempat-tempat penyembelihan orang Muslim kan nggak ada istilah label halal, label halal, ya kan? Karena jadi menarik masalah kajian label halal. Kapan perlu label halal itu ditempelkan kepada sesuatu yang subhat, atau ketika ada tulisan label halal berarti kita nggak usah beli lah karena ini subhat sebenarnya kemudian menjadi halal, begitu? Iya, saya kira ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama sekali, ketika sesuatu itu tidak jelas, iya, itu penting. Kenapa? Misalnya orang Cina buat kue, orang Cina buat kue. Nah ini harus, kenapa? Karena kalau tidak dibuat label halalnya, orang nggak akan berani untuk makan kue Cina ini, walaupun sebenarnya yang dia buat itu bagus. Atau daging impor. Atau daging impor seperti itu. Yang kedua, untuk memudahkan orang lain mengetahui tanpa harus meragukan gitu. Ketika ada turis-turis asing datang, oh ini halal, berarti boleh untuk dimakan. Kan nggak kesulitan. Ini kan mempermudah proses kehidupan itu sendiri, begitu. Jadi label halal ini bukan konsepnya adalah bisnis ya. Iya. Jadi jangan sampai mencari untung besar-besaran dengan menggunakan label halal kalau nggak harus bayar sekian. Tapi lebih bersifat bahwa ini adalah demi menghilangkan sakwa-sangka atau keraguan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan. Makanya bisa ditambah juga kan, label halal ini berdasarkan bukan bisnisnya tapi atas dasar keimanan. Keimanan. Iya. Gitu. Artinya Allah sangat menegaskan di sini wa may yakfur bil iman, barang siapa kufur dengan keimanannya, artinya begini, ah udahlah sama aja semuanya halal gini. Ini yang bahaya nih. Karena Allah akan menegaskan sini faqad habita amaluhu. Akan dihapus amalannya. Begitu, tidak ada artinya kalau sudah begini. Kedudukan seseorang itu di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini kan antara dua, kita ingin mempertahankan itu sesuai dengan ajaran, dan antara kita untuk melakukan bisnis, apakah bisa seirama atau sejalan dengan perintah Allah dengan apa yang kita dagangkan tersebut, karena ini sudah akan menyangkut habito amalahu yang dapat menghapuskan amalan-amalannya. Macam mana kalau seseorang sudah dihapus amalannya, kan sangat sedih itu. Kita melihat sekarang ini bahwa orang menggunakan label halal itu sebagai suatu selling point. Nilai jual tersendiri. Jadi ada nilai tambah ketika mengatakan, eh es krim saya ini halal loh. Es krim yang lain berarti belum tentu halal. Apakah memang itu menjadi suatu hal yang memang harus diungkapkan, dan ketika itu mengungkapkan berarti dia mendapat keuntungan di dunia? Karena kan disebut kalau misalnya orang yang beriman, dia akan untung di dunia dan di akhirat. Ketika dikatakan label saya halal ini, dia mendapat keuntungan, dan itu boleh atau tidak ini sekarang saya berdana? Iya, kalau tujuannya hanya sekedar untuk melakukan jualannya atau hasil produksinya, saya kira ini niatnya sudah salah begitu. Tapi kalau sekedar untuk memberikan gambaran kepada orang lain bahwa apa yang dijualnya itu adalah sesuatu yang baik, iya silakan, kalau mau beli silakan, kalau tidak juga silakan. Saya kira yang jelas umat Islam itu harus menjelaskan tentang keberadaan hukum Allah, ini halal, ini haram. Atau untuk meyakinkan orang yang mau membelinya, begitu. Kita mengatakan berulang kali, nggak jadi masalah. Ketika orang itu yakin dengan apa yang kita betul-betul kita ucapkan itu menjadi hal yang sangat bagus gitu. Daripada dia ragu-ragu memakannya, kan gitu. Lebih bagus dia mengatakan begitu, walaupun berulang-ulang kali, nggak jadi masalah itu. Nggak jadi masalah ya. Yang jadi kembali kepada niat orangnya. Niat orangnya. Karena sekarang ini orang lebih mengedepankan niat lakunya daripada imannya. Sehingga ada orang non muslim, dia kemasi semua pelayannya itu pakai jilbab. Terserah Anda tidak harus sholat, karena memang dunia sekarang ini adalah dunia spiritual. Kalau dulu kan yang penting bagaimana Anda pelayannya semua you can see, supaya peminat banyak. Rupanya dunia sudah berubah, bagaimana semua orang berjilbab supaya pembeli banyak. Mau sholat tak penting, yang penting semua pekerjaku harus pakai jilbab. Ini bagaimana menurut Ustaz? Kalau dalam sebuah hadis di apa dia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Artinya Allah itu tidak melihat dari bentuk kita, pakaian, bagaimana kita bersikap dan berlaku dengan pakaian yang sangat bagus, tapi yang dilihat itu niat kita. Gitu. Walaupun pakaian kita bagus tapi niat kita tak bagus, itu tidak bersatu amalannya itu. Tapi yang dipentingkan itu adalah hati kita. Jadi kita lihat di Sumatera Utara atau di Indonesia ini sudah mulai semarak namanya membangkitkan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Jadi semuanya serba Islam, serba syariah. Tapi suatu hal yang mungkin perlu ditata, jangan sekedar simbol. Jangan karena yang laki-laki baju koko, yang wanitanya berjilbab, kemudian disebutkan bahwa ini sudah Islam. Saya melihat bahwa kata Syekh Muhammad, kata Syekh Qardhawi dalam buku Norma dan Etika Ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam itu mempunyai ciri khas. Empat ciri khas ekonomi Islam. Pertama, dia berdasarkan ketuhanan. Seperti yang kita ceritakan tadi, niatkanlah bahwa Anda ketika berdagang ini adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau rugi-rugi sedikit tidak masalah, karena Anda akan mendapatkan keuntungan besar di akhirat kelak. Bahkan sampai bangkrut pun dalam beribadah, nuansa berdagang ini juga tidak masalah selama itu diniatkan lillahi ta'ala. Walaupun tidak pernah dalam kajiannya orang yang berdagang lillahi ta'ala itu bangkrut. Nah, kedua, bahwa ada unsur kemanusiaan. Berdagang itu bukanlah mencari semata-mata harta, keuntungan. karena ekonomi dalam Islam itu adalah sarana. Di dalam ekonomi itu sarana, tujuannya adalah bagaimana norma dan etika itu tetap dijunjung tinggi. Jangan karena ingin mencari untung besar, nilai-nilai kemanusiaan ditiadakan. Sehingga saking kan takutnya, dia lebih menjaga ketat barangnya itu, sehingga setiap orang yang datang mau belanja itu dia akan seakan-akan seperti pencuri. Saking kan takutnya. Saya rasa tidak demikian. Kita hormatilah manusia dan kita sambut mereka dengan senyum, karena yang mau membeli ini adalah manusia, bukan pencuri, kan begitu. Yang ketiga juga ada norma yang disebut dengan dua lagi yang disebutkan tadi, moderat. Tidak hanya dunia saja atau akhirat saja, dunia dan akhirat juga perlu. Dan yang terakhir dari empat pilar ekonomi Islam tadi, selain kemanusiaan, ketuhanan dan norma, adalah moderat adalah norma tadi, norma. Jadi ada etika yang harus dijunjung tinggi, tidak saja mengejar keuntungan semata. Inilah mungkin 4 hal, atau mungkin ada yang ditambah oleh Separdana Ustaz Fajrul sebelum kita tutup. Iya, saya melihat seperti ini. Menarik sekali ketika Allah menutup keterangannya dengan wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Iya, artinya begini, ketika Allah sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang di sini tentang hal-hal yang pantas untuk dilakukan dan kemudian hal-hal yang memang harus dijauhi, maka itulah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yeah. Itu tadi. Jadi berangkat daripada keyakinan, dan kalau ini sampai tidak sampai hilang, artinya ketika yang haram dilakukan, yang halal kemudian berusaha untuk disubhatkan atau malah diharamkan, maka inilah yang mungkin termasuk ke dalam wa may yakfur bil iman. Jadi bukan hanya kufur dalam artian keluar daripada agama Islam, tapi bagaimana tidak meyakini kebenaran keterangan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti makanan yang dihalalkan dan sebagainya itu, maka mereka ini faqad habita 'amaluhu, akan hilanglah semua amal kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Iya, menarik sekali kajian kita surah Al-Maidah ayat 5 ini, bahwa sebenarnya Allah Maha Kasih, dan kasih Allah itu menghalalkan sembelihan ahli kitab dengan satu catatan, bahwa apa yang dihalalkan Allah itu tidak akan menyusahkan diri kita dengan halalnya sembelihan ahli kitab, dengan satu prinsip bahwa ekonomi Islam atau syariah Islam itu tidak saja dibangun atas dasar lipstik dan simbol-simbol belaka, tetapi dia memiliki 4 hakikat, yaitu keyakinan yang penuh kepada Allah dan orientasinya untuk memakmurkan semua manusia, menjunjung tinggi segala akhlak dan norma-norma mulia, serta yang keempat adalah tetap bersifat moderat, wajar dan seimbang. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Pardana dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih banyak. Ala husni istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.